Jadi lebih baik jangan sebutin nama ya. Tapi kalau ada misalnya oknum yang mengatasnamakan nama organisasinya atau nama yayasannya atau nama lembaganya, kemudian mereka membuat keonaran, ini berarti tidak benar. Kalau buat keonaran ya, kita harus melihat, kita harus adil. Allah mengatakan, menyuruh kita ya, disuruh adil walaupun terhadap diri kita sendiri. Benar-benar salah-salah gitu loh. Kita harus begitu ya. Kalau kita salah kita minta maaf, kalau kita benar kita mendukung orang yang meminta maaf kepada kita. Nah kalau ada kelompok-kelompok ini kita lihat dulu apa masalahnya nih ya. Kelompok A misalnya, mereka membuat suruh menutup tempat-tempat diskotik di bulan Ramadan misal. Sudah kasih surat pemerintah, pemerintah belum melakukan, lalu mereka turun di jalan menutup secara paksa. Itu kan berarti positif ya. Dan itu kan ada positifnya ya, karena mengganggu umat Islam. Asal mereka sudah berikan surat, akhirnya pemerintah jadi turun tangan untuk menutup misalnya. Itu kita lihat. Tapi kalau ada kelompok yang memang dasarnya suka buat kekacauan, tutup jalanan, yaitu paling sering menjual istilah takbir tuh, Allahu Akbar sana sini dan seterusnya, ini hati-hati sekali ya. Hati-hati, karena sekarang ini banyak orang-orang yang munafik, orang-orang non-muslim, bahkan pura-pura pakai jilbab ya, laki-lakinya ada yang pakai jenggot dan seterusnya gitu. Ya. Sampai ada teman saya ketemu sama satu orang di masjid, dia cerita, teman dekat saya, saya nggak usah sebutin namanya, dia bilang ada orang saya temui dahinya titik hitamnya 3, hitam seperti orang yang lama sujud gitu kan, kemudian berjenggot. Begitu masuk masjid ketemu sama saya, salaman langsung, ini pemerintah kita ini kafir nih, tiba-tiba ngomong gitu, ini enggak benar, kita harus memberontak nih, harus negara Islam yang didirikan gitu. Teman saya ini faham sunnah, ikut pengajian, dia balik, dia bilang kasar sekali permainan kamu ya gitu. Rupanya bahasa-bahasa seperti ini mereka sudah faham, orang-orang ini kasar sekali, Islam gak pernah ajarin seperti itu gitu. Orang itu langsung keluar dari masjid, pergi gitu. Dia, kalau dia benar, memang dia semangat, dia kan akan menjawab ini enggak, dia sudah tahu orang ini tidak terpengaruh nih gitu. Maka ditinggal sama dia. Nah ini ada orang-orang seperti ini nih, penyebar fitnah nih, jadi jangan terpengaruh, termasuk ibu-ibu dan seterusnya ya. Ini jadi ciri pengajian-pengajian yang benar, pengajian yang terbuka. Ini dari awal kita pelajari hadis, ayat, hadis ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, kisah-kisah yang nyata, apa adanya, terbuka, semua orang bisa ya, menikmatinya, mendengarkan, menyimak, diangkat di YouTube, semua transparan, silakan dengar, karena emang agama yang benar. Tapi kalau ada aliran yang sudah mulai panggil sendiri-sendiri, tertutup, enggak jelas gitu kan, sampai ada kelompok-kelompok sekarang mengkafirkan orang tuanya sendiri, dianggap najis lah, dianggap inilah, itu semua tidak benar, tidak ada. Nggak, dari mana agama begini nih? Enggak mungkin. Kita harus tahu, juga termasuk kelompok-kelompok yang suka menyala-nyalakan orang ya, tidak boleh nyala-nyalain orang ini. Kita harus hati-hati, kalau salah nasihatin gitu kan. Sampai Syekh Shuraim ada kalimatnya bagus, beliau sebutkan di Twitternya. Beliau mengatakan ada hadis Nabi SAW, dilarang seseorang muslim mencaci maki ayam. Udah tahu belum? Kata Nabi SAW, jangan kalian hina ayam, ayam jantan kalau berkokok, karena kokokannya menandakan dia melihat malaikat, kan gitu. Kata Syekh Shuraim, ayam saja yang tidak berakal di mata manusia dilarang untuk caci maki. Bagaimana dengan dai-dai Islam? Bagaimana dengan orang Islam? Kalau ada kesalahannya, datangin dia, nasihatin. Ini enggak, sebar sana sini, nyala-nyalain, fonis-fonis. Ini semua tidak benar, dari mana adabnya? Enggak boleh semuanya.